hanya dimasukkan huruf harful jar, maka isim tersebut sudah majrur dan majrurnya adalah bi harfil jar. Tidak ada masalah insyaallah. Mudah. Yang kedua, al majruru bil idhafah. Majrur bil idhafah, dengan disandarkan. Qala al muallif rahimahullah taala, al idhafatu hiya, yang dimaksudkan dengan al idhafah ya adalah nisbatu syai ila syai, disandarkannya atau dinisbahkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, disandarkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Naam. Berarti di sana ada dua isim ya, ada dua isim yang berdampingan. Semuanya isim, enggak mungkin yang namanya isim atau benda disandarkan ke kata kerja. Benda disandarkan ke benda ya. Benda disandarkan ke benda. Isim disandarkan ke isim. Jadi maksudnya dengan al-idhafah. Contohnya di situ al-mu'alif menyertakan contoh daftaru. Ya. Daftaru. Daftaru isim apa fi'il? Mas Hendro. Isim. Memiliki tanda. Nah, sekarang tanda isimnya apa? Enggak ada. Ayo. Bukan isim. Kok bisa secepat itu? Tandanya karena disandarkan kepada isim itu tadi. Ya. Atau dengan jawaban lain, bisa dimasuki dengan tanda isim. Jangan cepat mengambil kesimpulan untuk mengubah nama. Ya. Tenang aja, isim yakin. Isim. Tapi kan tadi sudah saya bilang, gak mungkin isim disandarkan ke fi'il. Isim disandarkan ke isim. Daftaru isim, aliyun juga isim. Nah, sekarang antum perhatikan, kalau daftarun dan aliyun, giliran dua isim tersebut digabungkan, maka antum lihat di situ berubah susunan menjadi daftaru aliyin, daftaru aliyin. Kalau dipisah-pisah daftarun aliyun, kalau dipisah. Tapi kalau sudah digabung seperti ini menjadi daftaru aliyin. Satu ya. Kemudian contohnya lagi, dua isim yang kalau dipisah-pisah menjadi baitun, amrun. Tapi kalau digabungkan menjadi baitu amrin. Ya, baitu amrin. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa itu? Rumah makan. Rumah sakit. Iya. Kalimat majemuk ya. Buku tulis. Seperti itu. Kalimat majemuk. Seperti itulah kira-kira ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian kita perhatikan daftaru aliyin, baitu amrin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa yusammal awwalu, wa yusammal awwalu, awwalu apa i'rabnya izzat. Marfu. Kenapa marfu? Fa'il. Ya kan? wa yusammal awwalu. Naibul Fahim. Ayin. Ya. Naibul Fahim. Kalau diterjemahkan wa yusammal awlu, dan yang pertama itu dinamakan. Ya, dinamakan. Saya naibul fa'il dia. Wa yusammal awwalu mudhafan. Yang pertama, isim yang pertama itu dinamakan dengan mudhaf. Daftaru Aliyun. Mudhafnya mana? Mudhafnya mana? Daftaru. Perhatikan. Saya enggak nulis, gantung perhatikan ke buku tulis. Misal, daftaru Aliyin, baitu Amrin, itu contohnya. Oleh mulai dikatakan wa yusammal awwalu mudhafan. Maka untuk yang pertama dan yang pertama, isim yang pertama dan antara dua isim tersebut dinamakan dengan mudhaf. Ya, mudhaf adalah yang pertama. Wathani, adapun isim yang kedua, mudhafan ilaihi, yaitu namanya adalah mudhaf ilai. Yang pertama namanya apa? Mudhaf. Yang kedua namanya mudhaf ilai. Walladhi la budda ayyakuna majruran wal mudhaf ilai. Dan yang harus majrur, walladhi la budda ayyakuna majruran, dan isim yang harus majrur, la budda itu artinya harus, ayyakuna menjadi majruran majrur, huwal mudhafu ilaih, yaitu mudhaf ilaihnya. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Sehingga dibacanya daftaru aliyin. Ya, yang harus majrur adalah mudhaf ilaih. Ya. Daftaru aliyin baitu amrin. Contohnya seperti itu. Ammal mudhaf, adapun mudhafnya, yaitu yang pertama, fayakunu hasaba mauqihi fil jumlah, itu tergantung posisi ataupun kedudukannya di dalam sebuah jumlah. Nah, tergantung sekali posisinya dengan sebuah jumlah. Jadi kalau ternyata mudhafnya dalam sebuah jumlah memiliki posisi sebagai fa'il, ya, atau menjadi naibul fa'il, apa i'rabnya? Marfu. Ya, marfu. Ingat-ingat, saya ulangi lagi. Perhatikan baik-baik ya. Wa yusammal awwalu mudhafan. Di antara dua contoh tadi, daftaru aliyin, baitu amrin, yang pertama dinamakan dengan mudhaf. Wa tsani mudhafan ilaih, isim yang kedua dinamakan mudhaf ilaih. Walladhi la budda ayyakuna majruran huwal mudhafu ilaih, yang harus majrur adalah mudhaf ilaih, yaitu isim yang kedua. Ammal mudhaf, adapun mudhaf, fayakunu hasaba mauqihi fil jumlah, i'rabnya tergantung posisinya, tergantung kedudukannya di dalam sebuah jumlah. Sehingga ketika mudhafnya dalam jumlah itu sebagai naibul fa'il atau sebagai fa'il, maka i'rabnya harus marfu. Kalau sebagai maf'ul bi, mansub. dan seterusnya. Tergantung sekali. Kalau ternyata harus sebagai atau dikenai huruf jar, iya harus majrur. Ya. Karena mudhofnya itu sangat tergantung dengan posisinya di dalam sebuah jumlah. Baik, ikhwan fil din barakallahu fikum. Kita lanjutkan syurutul idhofah. Ya. Syarat-syarat idhofah. Yang pertama, ini juga harus dihafal, hafal mati ya, yang namanya idhofah itu. Alla yakunal mudhaf munawwanan. Yang namanya mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin. Kalau sebuah isim akan kita jadikan sebagai mudhaf, maka tanwinnya harus dihilangkan. Itu syaratnya yang pertama. Ya. Alla yakunal mudhaf, mudhaf itu tidaklah mudhaf itu munawwanan bertanwin. Jadi yang namanya mudhaf tidak pernah bertanwin. Contohnya itu daftaru, walaupun itu nakirah. Akan tapi kalau disendirikan memang bertanwin dia. Tapi kalau sudah menjadi mudhaf tidak boleh ada tanwinnya, tanwinnya harus dihilangkan. Misal contohnya, ketika dia sendirian belum digabung dengan isim yang lainnya, kitabun, kitab, ya, kitabun, kitab. Tapi kalau sudah menjadi susunan mudhaf, mudhaf ilai, antum lihat kalimat sebelahnya, kitabu aliyin, tanwinnya hilang, enggak boleh dibaca kitabun aliyin, tapi harus dihilangkan tanwinnya. Demikian juga dengan babun, bab. Tidak boleh juga kemudian tetap kita pertahankan tanwinnya ketika sudah menjadi mudhaf. Tapi harus dihilangkan tanwinnya sehingga babul wudu'i. Waladun menjadi waladu Muhammadin. Rijalun, rijalul hadithi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang keduanya di situ enggak ada. Ya. Mudhaf ilaihnya itu nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat. Ya. Mudhaf ilaihnya ma'rifat. Aliyin ma'rifat. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Isim alam, ya kan? Ismun karim. Alam kan terbagi menjadi tiga. Karim, apa lagi? Laqab, apa lagi? Kunya. Nah. Aliyin. Ma'rifat. Jadi nakirah, ma'rifat. Nakirah, ma'rifat. Nakirah, ma'rifat. Tapi nakirahnya sudah tidak ada tanwinnya, sudah tidak bertanwin lagi. Kitabu aliyin babu ma'rifat lagi, al-wudu'i, al-ma'raf bi-al, ya. Waladun Muhammadin, kalau dijadikan susunan na'am mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, menjadi waladu Muhammadin, anaknya si Muhammad. Ya. Kalau kitab mu'aliyin, kitabnya si Ali. Babul wudu'i, bab tentang wudu. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Kemudian rijalun menjadi rijalul hadithi, pengertiannya jadi lain, persis seperti susunan kalimat majmu'. Dua isim yang digabungkan kemudian muncul makna yang baru, ya kan, seperti itu. Rumah sendiri, makan sendiri, pengertiannya kan beda-beda. Kalian digabungkan rumah makan berarti warung soto misal, ya, seperti itu. Muncul nama baru. So, ini juga kitab aliyin. Kalau kitab sendiri kita sudah tahu apa arti kitab. Aliyin juga kita sudah tahu. Tapi kalau kitab aliyin digabung menjadi khusus, kitabnya si Ali, bukan kitabnya siapa-siapa, bukan si Ali. Ya, begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antuh dzafan nun idza kana al-mudhafu muthannan aw jam'an. Perhatikan baik-baik ya. Ketika mudhafnya berbentuk musanna, musanna itu kan kalau marfu ya, lafadznya rojulani, dua orang laki-laki. Kalau dua orang murid laki-laki, tilmidhani, kan gitu ya. Ada tambahannya alif nun, alif nun. Kalau musanna marfu. Kalau kalimat tadi isim musanna yang menggunakan tambahan alif nun, kemudian kita jadikan sebagai mudhaf, maka nun harus dihilangkan, nggak boleh ikut. Ya, sebagaimana tanwin nggak boleh ikut. Atau ketika jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, nun juga nggak boleh ikut, ya, harus minggir. Baru digunakan sebagai mudhaf. Contohnya sekarang, kitabani. Apa arti kitabani? Dua buah kitab. Kitabani hendak kita jadikan sebagai mudhaf. Maka antum bisa lihat, bisa perhatikan kalimat berikutnya. Kitaba, nunnya enggak ikut ya. Aliyin, itu susunan yang benar. Mudhaf, mudhaf ilaih dengan mudhaf mutanna. Kitaba aliyin. Baitun, kalau mutanna menjadi baitani ya. Baitani jamaknya apa? Buyut. Baitani hendak kita jadikan sebagai mudhaf, maka nunnya harus dihilangkan menjadi baita Muhammadin ya, baita Muhammadin. Demikian juga ketika isimnya, isim atau mudhaf ilaihnya itu terdiri dari atau wujudnya adalah dhamir, sama hukum mudhafnya ya. Kalau mutanna juga harus dihilangkan nunnya. Yadaka, kedua tangan mu ya, kedua tangan mu. Nah, yadaka. Rijlani ya, rijlaya, dua kakiku. Boleh seperti ini. Yang jelas ketika isimnya itu mutsanna sebagai mudhaf ataupun mudzakkar, mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, maka nun tidak boleh disertakan, harus dibuang. Ini syarat yang kedua agar isim menjadi mufrad. Pertama, kalau mufrad, kalau isim jadi mufrad, kalau isim jadi mudhaf. Kalau mufrad, nakirah harus dibuang tanwinnya, enggak boleh ikut tanwin. Kemudian kalau yang mutanna harus dibuang nunnya. Ya. Yang ketiga, antuhdhafal alifu wal lamu minal mudhaf. Jika ya, atau mudhaf itu tidak boleh menggunakan alif lam. Ya, tidak boleh menggunakan alif lam. Kami harus nakirah, ya, harus nakirah. Misalkan ada ar-rasulu, ar-rasulu, ada alif lam di situ, isim dengan alif lam. Tapi ar-rasulin hendak kita jadikan sebagai mudhaf, maka alif lamnya tidak boleh ikut, harus dibebaskan dari alif lam sehingga menjadi rasulu saja. Ya, contohnya di sini ar-rasulu, kemudian jadikan sebagai mudhaf menjadi Rasulullah. Allahi sebagai mudhaf, sebagai mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Apa i'rab mudhaf ilaih ya Abdul Karim? Mudhaf ilaih harus dalam kondisi apa? Harus memiliki irob apa? Tandanya kasroh. Yo, pas pa, erotnya pa. Kita sedang berbicara masalah mudhaf dan mudhaf ilaih. I'rabnya mudhaf ilaih apa? Bab yang kita pelajari adalah majruratul asma, isim-isim yang majrur. Apa i'rab mudhaf ilaih? Majrur. Majrur. Iya. Baik. Kemudian ada dua kalimat al-baitu sama Allah. Kalau kita gunakan dua kalimat tersebut sebagai susunan mudhaf-mudhaf ilaih, alif lam yang pertama al-baitu enggak boleh ikut, tapi harus dirubah, dibuang menjadi baitullahi. Ya, baitullah. Dan seterusnya as-salatu menjadi salatul maghribi al-babu babul masjid. Itu kalau misalkan ada tikus di tempat antum, minta anak-anak tahfidz antum beres. Ya, bisa diikuti. Bisa. Eh? Jadi syarat-syarat mudhaf, ya, syarat-syarat mudhaf itu yang pertama tidak boleh bertanwin. Yang kedua tidak boleh tidak boleh bernun. Tidak boleh bernun. Tidak boleh memiliki nun apabila isimnya adalah mustanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiganya tidak boleh beralif lam jika memang tadinya itu menggunakan alif lam. Tidak boleh ada alif lamnya sebagai mudhaf. Nah, catatan ini yang harus anda perhatikan juga. Pembahasan tadi pembahasan tentang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jika terdapat ini yang harus antum, ini pengecualiannya ini. Jika terdapat dua lafaz atau dua kalimat yang kedua-duanya memakai tanwin. Ya, kedua-duanya memakai tanwin. Kemudian kedua-duanya memakai alif lam. Atau kedua-duanya menggunakan nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih akan tetapi sifat, ya. Akan tetapi sifat. Contoh hadithun do'ifun, ya, hadithun do'ifun. Do'ifun menjadi sifat bagi hadith. Dua-duanya itu memang harus seperti itu, tanwin, tanwin. Sehingga isim yang kedua menjadi sifat bagi isim yang pertama. Fi hadithin do'ifin atau fil hadithi ad-da'ifi, fil hadithi ad-da'ifi, dan seterusnya. Al-muhim, ketika antum mendapatkan dua isim yang berdekatan, bersebelahan, kemudian dua-duanya bertanwin, atau dua-duanya memiliki alif lam, atau dua-duanya memiliki nun karena sama-sama mutsanna, sama-sama jamak mudzakkar salim, maka yang kedua bukan mudhaf ilaih akan tetapi sebagai sifat. Sebagaimana contoh. Baik, yang perlu antum perhatikan sekali lagi adalah yang poin bawahnya itu. tentang makna al-idhafah. Jadi susunan mudhaf, mudhaf ilaih, ini tidak semata-mata hanya seperti itu, tapi memiliki makna, sehingga kalau diterjemahkan ya harus benar menerjemahkannya agar namanya apa didengarkan itu enak ya. Yang pertama, makna dari mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih yang pertama adalah ma yuqaddiru makna min. Dalam susunan mudhaf ilaih tersebut itu memiliki makna atau mengandung makna min, dari, ya, memiliki makna dari, terbuat dari, berasal dari. Contohnya khatamu hadidin, khatamu cincin hadidin besi, cincin besi. Artinya apa? Cincin itu terbuat dari besi. Seperti itu. Cincin itu dari besi. Ya. Memakna atau mengandung makna atau memiliki makna min, dari, terkandung makna dari. Nah, kemudian yang keduanya, ma yuqaddaru makna alam, memiliki makna atau terkandung padanya makna kepemilikan, ya, kepemilikan. Contohnya itu tadi, ya, daftaru aliyin, buku tulis milik siapa? Ali. Milik Ali. Baitu Amrin, rumah si pemiliknya adalah Amr. Rumah itu rumahnya Amr. Dan seterusnya. Susunan mudhaf-mudhaf ilai memiliki makna seperti tadi, ya. Terkandung makna padanya apa? Min. Biasanya terbuat dari, berasal dari. Kemudian maknanya adalah pemilik. Makna kepemilikan. Demikian juga yang berikutnya memiliki makna fi, di dalam, pada, ya. Contohnya ma yuqaddaru makna fi, sebagai contoh adzabul qabri, ya, adzabul qabri, adzab kubur, artinya adzab di dalam kubur, ya, adzab di dalam kubur, adzab pada alam kubur, seperti itu. Ini adalah makna-makna dari susunan al-makna-makna idhafah, susunan mudhaf, mudhafun ilaih, ya, hanya seperti itu. Ada yang bermakna min, ada yang bermakna kepemilikan, dari kepemilikan, dan juga bermakna pada atau di dalam. Insya Allah untuk masalah majrurat, untuk bab majrurat itu enggak terlalu sulit, ya, enggak ada yang berat gitu untuk dibahas. Insya Allah seperti itu. Akan tetapi tetap membutuhkan perhatian, ya, yang harus kita berikan kepada pelajaran ini. Walaupun itu ringan, kata atau nasihat dari Ustaz Indra Rahimahullah Ta'ala yang sering kita dengar, seseorang itu tersandung bukan karena batu besar, tapi karena yang kecil. Sehingga walaupun kecil tidak bisa kita lewatkan. Sebagaimana juga dalam masalah yang lebih berat lagi dari ini, masalah akidah, masalah naam manhaj, ya. Sebagaimana misalkan api, jangan dilihat kecilnya api, tapi lihat bagaimana kalau itu api itu membesar, ya. Cuma mungkin puntung rokok misal ada orang lempar sembarangan di pinggir rumah atau di pinggir sampah-sampah kering misalkan, jangan api itu cuma puntung bisa mati dalam seketika, tertutup angin pun mati, belum tentu, ya. Karena yang kecil itu bisa menyebabkan yang besar. Bid'ah juga sama. Bid'ah kecil, jangan dianggap itu kecil. Karena yang kecil itu kalau kemudian terbiasa itu juga akan kembali bertumbuh. Demikian juga yang seperti ini. Walaupun ringan, kalau tidak kita berikan perhatian yang cukup, bisa akan menjadi batu sandungan. Dulu itu apa ya, saya pernah tapi saya kok gak mudeng. Karena kurangnya perhatian. Walaupun mudah, enteng, ringan, tetap perhatian penuh ya. Seperti itu. Dan susu karena ini mudah, enggak membutuhkan apa energi banyak untuk memahaminya. Saya harap sekali antum paham tidak lupa lagi gitu. Ya, masa tahun. Dan bagi antum yang belum paham, coba ketika dares ya, ketika dares cermati betul kalimat per kalimat ya. Yang merasa kurang, misalkan kurang cepat di dalam apa memahami, berdoa dan usaha, coba cermati kalimat per kalimat sehingga apa selesai belajar paling tidak hasilnya bisa ngerti, oh maksudnya begini ya, sehingga ada peningkatan. Kalau kemarin kan paling tidak sudah pernah dengar, sekarang paling tidak oh maksudnya kayak gini gitulah, jadi nggak terus seperti itu. Nah ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus istimrar. Nah, insya Allah nanti latihannya latihan mudah-mudah ya, kecuali kalau untuk ujian-ujian mungkin perlu apa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, antum mengerahkan energi gitu loh. Oh, yang latihan-latihannya mungkin insya Allah mudah-mudahan saja ya, mulai dari awal sekali seperti kemarin. Insya Allah saya berusaha untuk seperti itu ya, dari pengertian huruf jamak muannats salim dan mudzakkar salim terus ya. Kemudian di sana ada tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, itu prakteknya seperti itu. Nah, Allahu a'lam bis-shawab, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat kita semuanya, dan Allah catat sebagai amalan yang ikhlas lillah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.